Wa basyarat lan ngekei bebungah sapa al jinnu kelompok jin. Bi idla li zamanihi kelawan wus manjing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang. Wantu hikat lan dadi rusak. Apa al kahanatu sistem perdukunan. Dados riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin. Tapi sausé Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa ditutup terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang napa? Kalian bintang. Jenenge waqifdum apa sebut dia rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ana hikmahe mulane Pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmahe. Dados riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Riyen ngene wong iki ora oleh gedeng dukun teman-teman. Wis ben ana sing dukun wae dadi. So ngiyai kangelan wis napa dukun. Mereka Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran apa ana nabi lahir ning napa akhir zaman. Iki kula terangno nggih sithik. Dados riyen sedherek kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa jin. Jin iso ndelok ning langit. Nak ning Loh Mahfud iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad wonge lahirine Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang nabi itu transparan baik dari pendeta kaya Rahib Bukhairah maupun dari perdukun. Nggih pun ngoten pangeran ngersakno. Akhire Bani Hasyim niku mut-mut tempat dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Samsin niku tetap dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Hasyim didulur jeneng Abdi Samsin. Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih, Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hasyim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Hasyim itu mbah keempat sangka nabi. Iku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal jadi nabi. Makanya do ora wani lunga. Dadi Hasyim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mulai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya nabi itu sebagian diomong nono dukun. Hazza itu dukun kai. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang ke Heraklius, beliau datang ke Palestina teng pemerintahan nopo Romawi, pemerintahan nopo Romawi. Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita tuh nggak ngklaim banyak Nabi, Nabi tenan. Tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Singkat cerita Heraklius Heraklu kalau dalam kitab-kitab Heraklu itu nggak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan tuh mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan tuh presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia termasuk ketemu sinten? Heraklu. Setelah Abi Sufyan datang dipanggil sama Heraklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari, saya ulang lagi ini ada di Bukhari. Setelah menghadap kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal, karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak? Enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Nabi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah apa orang-orang kuat? Orang-orang lemah. Terus pengikutnya itu apa yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus. Akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiraklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Seperti sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Hiraklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rajulun yatlubu mulka abih. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita akhirnya Hiraklu manggil teman, temannya dia yang ahli kahana hazza. Kamu ke sini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiraklu, enggak itu masuk, itu pasti enggak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita, innal Arab yakhtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan, karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Waktu Hiraklu iman saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad, latajassamtu ilaih. Dan saya kalau ketemu dia, wala ghusaltu qodamaihi. Pasti meneh dek wajahi sikile wae tak umbah. Niku jari sinten Hiraklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalil nubuah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafah al-fasik wal fajir wa soleh wa toleh. Bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kaya Rahibu Bukhaira, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti. Dukun nggih ngerti saking populernya berita itu di langit dan langit zaman itu iso diakses jin. Jin terus menginformasikan kepada kahana. Paham nggih dari pendongan. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yo ono hikmah ya, tadi andekan enggak ada kahana yang jadi mukaddimah diutusin nabi, orang enggak cukup punya informasi tentang nabi. Ya terus ribet toh misalnya nabi maklumatkan aku nabi. Nabi ku apa? Sing entuk perintah ke Jibril. Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nek ana Yahudi sik, Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Rahibu Bukhaira ya kenal nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi sik tentang nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik. Sudah orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikene pangeran ana hikmahe. Mane kahana zaman iku ana gunane termasuk bocoran langit nak ape ana nabi akhir zaman niku berdasar napa kahana ane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentari ahlul kahana paham ya tapi kahana sebelum itu ya sebelum ada napa pemutusan hubungan napa langit iki jenenge napa semua ngerti wabas syaratil jinnu bidlali zamani wantu hiatil kahana tuwarohi batir rohbaniya. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hijal itu sesuatu sing gumlender napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangat no bi khobarihi klan khobar anane Kanjeng Nabi sapa kulo khibrin saben-saben wong pinter, khobirin kang bijak. Wa fi khulah husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi khulahu hiasan husnun wa apik untuk apik sing dipadakno hiasan taha padha bingung ana sing maca tahin te taha sami sang kata taha yati hutaihan maknane apa bingung dan semua orang pinter membicarakan Nabi tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung mesti bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa balaghah apa wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya, tadi eling-eling ya, terus mulane ngaji wudu khatam, kaya aja kaya wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun enggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, niku ora ana nubuah. Saiki misale ya. Fir'aun. Kenal tuh teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongan di sopan cerita. Dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel singka nasababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sami. Abdul Muttalib ketika putune lahir, sing ditekani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu diomong. Putumu iku yabluhu minasyarab al-masyarik wal-maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon, sak donya mulya. Mulan Abdul Muttalib seneng putune lahir, ya berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai fihir, mulai apa ae. Wa ilahi tun sabul butunul apa? Quraisy ae ku wis krasa. Kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa. Iku yo omongane kahana. Yo sampai akhirnya wa sumi fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala wa lab. Ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU, ya ora wong Muhammadiyah. Malah pendeta, malah apa? Pendeta. Nabi umur 12 tahun jejak Abu Thalib teng Syam. Ayo sing ngerti nak dene calon nabi ku, ya ora NU, ora Muhammadiyah. Ya ora PKS, ya ora. Sing ngerti malah apa? Pendeta. Lah coba pendeta ngertine berdasar apa? Kitab-kitab samawi mbek kahana, mbek napa? Kahana. Iku pangeran ya, dadi pangeran. Ya sepanjang ngono. Di mulane Imam Bukhari ngebabno napa ngebabno dalail nubuwah iku termasuk ngebabno kaulu ahlil kahana mergo pas iku pancen ngono tenan ya contoh gampang sampean ndelok teng kene raja-raja mulai Fir'aun mulai Namrud kebijakannya itu berdasar informasi ku ahlul kahana dan semuanya itu benar akhirnya betul dzahabu mulki Fir'aun karena Musa meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel, malah lali, malah sing apa sing mestine lakone malah dirumat. Muga pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangeran mau kepengen apa wanuria Fir'aun wa hamana wa junuduhuma apa kanun apa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa buat fakih, piye hukum mewang Islam di rumah wong kafir. Kena nak muni haram yo keliru. Nabi Musa yo di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Mana kalau usah dadi Islam garis keras, hukum Islam di rumah wong kafir, wong kafir. Dan Nabi Muhammad di rumah sobat. Abu Lahab. Murahono yang tarah Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammad di apa? Sen rumah malah apa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa rata tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sen rumah tu. Fir'aun. Jadi tapi Allah niate ngenyek yaiku mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi gamane pangeran kepen maklumat, iki lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono. Musa kok dirumat. Yen wa nur ya Fir'auna wa hamana wa junudahu man wa anu khotiin kabeh ketok gobloke ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten? Fir'aun. Tapi omongane Kahanah iku ora ana sing salah. Ya omongane Kahanah iku ora ana sing salah.